ada lagu terbaru nih dari Subangga Muslimin. Monggo didengarkan dan dinikmati. Semoga kita semua bisa mendapat barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oi adik berjilbab putih, ini abang jomblo bersedih. Bolehkah adik abang pilih, akan ku jadikan kekasih. Oi adik berjilbab merah, maukah diajak menikah? Abang tunggu lulus sekolah, ku pinang kau dengan Alfia. Berjilbab biru, cantik manis semanis madu. Dapat salam dari ayah ibu, siapkah kau jadi menantu? Mulai bersali wasa hingga iman abada. Jilbab ungu, lihat abang yang tak laku-laku. Kalau adik serius mau, besok kita pergi ke penghulu. Mulai usali wasa berjilbab hitam, ayo langsung ke pelaminan, menjalin cinta dalam Islam, setelah nikah kita pacaran. Mulai usali wasa berjilbab coklat, hati abang sungguh terpikat. Maukah kau diajak akad, ku pinang kau dengan solawat. Mulai usali wasa berjilbab merah, maukah kau diajak menikah? Abang tunggu lulus kuliah, ku pinang kau dengan bismillah. Mulai ya sali wasa anak Pak Haji, lihat abang seorang santri, ahli ibadah, pandai mengaji, juga pandai menjaga hati. Mulai asli wasa dari cantik dan sopan, carilah suami beriman seperti Gus Hafid yang tampan dan tim hadra calon idaman. Ya Allah, ya sali wasa dan iman abada ala habibika. Hamba takut jika melanggar, tak akan pernah mencari pacar. Ada yang cocok langsung kulamar. Oleh yang seliwasa mohon sabarkan hati, semoga jodoh menghampiri dan menjalankan sunnah Nabi. Sunnah Nabi Maulaya Salli wa sallam.